Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, saudara-saudaraku sekalian, kita memasuki pembahasan yang baru di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Sebelumnya kita membahas Kitabut Taharah, cukup panjang pembahasan kita di Kitabut Taharah, dan hari ini adalah pertemuan kita yang pertama membahas Kitabus Shalah. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau mengomentari perkataan Ibnu Naqib, Kitabus Shalah. Makna shalah, adapun arti salat, tutlaku fil lughatil arabiyyah ala du'a'i bi khairin. Kata as-shalah, ya, as-shalah di dalam bahasa Arab diartikan mendoakan kebaikan untuk seseorang. Itu as-shalah. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Taubah ayat 103. Allah firmankan, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. وَصَلِّ عَلَيْهِمْ diartikan, dan doakanlah mereka, doakan kebaikan untuk mereka. إِنَّ صَلَاتَكَ, sesungguhnya doamu ya Rasulullah untuk mereka, orang-orang yang beriman, sakanul lahum, adalah sakinah untuk mereka, tumakninah, ya, ketenangan di dalam hati mereka. Ini dalil bahwasanya as-salah lughatan ad-du'a, ya, ad-du'a bi khairin, mendoakan dengan kebaikan. Amma fi istilahil fuqaha, kata beliau, adapun kata as-salah di dalam istilah para ahli fikih, fatutlaku kalimatus salah ala aqwalin wa af'alin makhsusatin. Kata as-salah dimaksudkan di dalam ungkapan para ahli fikih adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang khusus. Tuftatahu bittakbiri wa tukhtatamu bittaslim. Di mana rangkaian dari ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan ini dimulai atau dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Summiyat salatun li'annaha tashtamilu ala du'a. Dan ibadah salat disebut atau dinamakan dengan salat karena di dalamnya tercakup begitu banyak doa. Doa iftitah, Allahumma ba'id baini, atau wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard. Misalnya doa duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, itu doa semua. Ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Rabbnya, dengan Allah, adalah saat dia sedang sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Fa'kominun ayustajabulah, maka akan besar kemungkinan dikabulkan doa-doa kalian ketika sujud. Begitupun di akhir, setelah kita tasyahud akhir, Rasulullah berkata, apabila kalian telah selesai membaca tasyahud, thumma liyakhtar minad du'a ima'ajabah, maka setelah itu pilihlah doa-doa yang dia sukai. Jadi as-salah, kenapa disebut dengan as-salah yang arti bahasanya adalah ad-du'a? Karena dia di dalamnya terdapat atau mencakup banyak sekali doa-doa. Bahkan kalau kita mengingat sabda baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau bahkan mengabarkan kepada kita semua bahwasanya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu artinya adalah inti dari ibadah. Jadi inti dari semua ritual ibadah yang kita lakukan kepada Allah, di dalamnya terdapat doa. Salat jelas. Ya, tadi sudah kita bahas doa, salat mencakup banyak sekali doa. Begitupun zakat. Kata para ulama, zakat itu di dalamnya ada doa. Zakat secara lugatan, secara bahasa artinya an-numu wa ziyadah. Tumbuh dan bertambah. Ketika seorang hamba mengeluarkan zakatnya, dia berharap di dalam hatinya terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hartanya akan berkembang dan akan bertambah sebagai satu bentuk keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalamnya terdapat permintaan seorang hamba. Begitupun kalau kita lihat ibadah misalnya siam. Siam itu bagian terpenting dari berpuasa adalah memperbanyak berdoa. Oleh karenanya kalau kita lihat ayat-ayat puasa, ya misalnya dalam surat Al-Baqarah 183 itu berbicara puasa, 184 berbicara puasa, 185 berbicara puasa, tiba-tiba di 186 berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan berikan permintaan orang-orang yang berdoa. Di ayat 187 kembali membahas masalah puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ini kita perhatikan dengan baik, rekan-rekan sekalian, bagaimana ibadah puasa ya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat di surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu diselipkan di tengah-tengahnya ayat tentang doa. Dan ini ditafsirkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Doa imam yang adil, doa orang yang safar, dan yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jadi puasa pun doa. Haji pun doa. Haji itu doa, ma'asyiral muslimin. Walaupun haji secara bahasa artinya al-qasdu, tetapi bagian terpenting dari haji adalah Arafah, al-hajjul Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dan di Arafah ibadah yang banyak kita lakukan adalah berdoa. Ketika kita tawaf antara Hajar Aswad, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita berdoa. Ketika kita memulai sa'i dari Safa ke Marwa, kita mulai dengan doa. Sampai di Marwa kita kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari semua rangkaian ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala menyampaikan satu poin yang penting. Beliau katakan hikmatuha. Lalu apa hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salat? Awalan, yang pertama kata beliau, an yantabihal insan ila hawiyatihil al-haqiqiyah. Disyariatkan salat agar manusia senantiasa ingat atau sebagai peringatan bagi manusia agar mereka senantiasa ingat hawiyatuhul haqiqiyah. Hawiyatuhul haqiqiyah, identitas mereka yang sebenarnya. Jadi disyariatkan kita sholat 5 waktu yang wajib dalam satu hari agar kita selalu ingat hawiyatuna, kita selalu ingat identitas kita, bahwa kita adalah hamba yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat ini menjadi media, ya, tambih, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia tentang tujuan mereka diciptakan. Wa hiya annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wa jalla, yaitu menjadi pengingat manusia bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Thumma an yuzilla mutadzakkiran laha, sehingga manusia selalu ingat tujuan hidupnya bahwa dia untuk beribadah. Bi haitsu kullama ansathu mashagilud dunya wa 'alaqatuhu bil akharin hadhihi al haqiqah, sehingga setiap kali kesibukan dunia melupakan dia dari identitasnya yang sebenarnya. Begitupun muamalahnya dengan manusia menjadikan dia lupa tentang tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'atis shalah, maka datanglah ibadah salat. Fadzakarathu min jadidin, untuk kembali mengingatkan manusia bi annahu 'abdun mamlukun lillahi azza wa jal, bahwa mereka adalah hamba Allah yang tunduk kepada semua aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang pertama. Ya, jadi hikmah yang pertama sebagai tambih, peringatan, pengingat manusia tentang tujuan mereka diciptakan, tujuan mereka ada di atas muka bumi ini. Kemudian ma'asyiral muslimin, hikmah yang kedua kata beliau, ayyastaqirra fi nafsil insan annahu la yujad mu'inun wa mun'im haqiqi illallah azza wa jal, agar menjadi kokoh di dalam jiwa manusia bahwasanya tidak ada penolong, tidak ada pemberi kenikmatan yang hakiki kecuali Allah. Wa in kana yara fid dunya wasaita wa asbaban katsira, walaupun dalam kehidupannya dia melihat perantara-perantara, sebab-sebab yang sangat banyak. Yabdu fiz zahir annaha hiya allati tu'inu wa tun'im, yang mana kalau kita lihat kehidupan dunia ini terkadang menjadikan kita lupa kepada Allah, sehingga kita katakan, nah ini semua saya dapatkan karena saya usaha, karena saya pintar berdagang, karena saya punya relasi yang kuat misalnya. Lupa dia dengan Allah. Walakin al-haqiqah annallaha sakharaha jami'an lil insan, walaupun pada hakikatnya sebab-sebab tersebut, ya, itu adalah ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Allah yang menundukkannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Fa kullama ghafala al insanu wastarsala ma al wasa'id ad dunyawiyah az zahirah, maka setiap kali manusia lalai dan dia merasa nyaman dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, ja'atis shalah tudzakkiru bi anna al musabbab huwa Allahul wahidul qahhar, maka datanglah salat untuk mengingatkan bahwa yang menentukan sebab-sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kedua kenapa disyariatkan salat. Hikmah yang ketiga kata beliau, an yattakhidzal insanu minha sa'atan taubah, Allah berikan kesempatan dalam bentuk perintah 5 kali salat, 5 waktu dalam satu hari, ya, di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis, ya, hadis sahih. Apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab hamidani abdi, ya, hambaku memuji-mujiku. Terjadi interaksi, terjadi semacam komunikasi antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah syariatkan salat ayat takhidhal insanu minha sa'atat taubah, agar manusia mengambil dari waktu salat itu kesempatan untuk bertaubat. Yatubu fiha amma yakunu wa qad iktarafahu minal atham. Ya, bertobat dari apa-apa yang pernah terjadi dan dari dosa-dosa yang menumpuk. Idzil insanu, ya, bahwasanya karena manusia, ya, sangat berpotensi melakukan kemaksiatan. Manusia, kullu bani Adam khata'un, setiap anak-anak Adam itu salah. Ya, dan khairul khata'in tawwabun, sebaik-baik orang yang salah itu yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih, ya, riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah bersabda, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum, menurut kalian, kalau seandainya ada sungai yang dekat dengan rumah kalian, yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, kalian mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali, hal yabqa min daranihi syai, apakah mungkin masih tersisa kotoran di tubuhnya? Qalu, mereka menjawab, para sahabat, la yabqa min daranihi syai, tentulah tidak ya Rasulullah, kalau dekat rumah kita ada sungai, kita mandi 5 kali sehari, mana mungkin ada kotoran yang menempel di tubuh kita? Maka Rasulullah berkata, fadhalika mathalu as-salawat al-khams, yamhullah bihinna al-khataya. Itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa manusia. Ini hikmah yang ketiga, ya. Jadi hikmah yang pertama, salat adalah tambih, ya, pengingat, ya, peringatan bagi manusia tentang hawiyatuhu al-haqiqiyah, tentang identitasnya yang sebenarnya. Yang kedua, untuk menanamkan di dalam jiwa manusia bahwa tidak ada yang memberikan pertolongan dan kenikmatan kecuali Allah. Diingatkan dengan salat. Yang ketiga, sebagai kesempatan manusia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Yang keempat, dikatakan di sini hikmah yang keempat, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salat, an takuna gidha'an mustafirran li aqidatil imani billahi ta'ala fi qalbihi. Allah syariatkan yang namanya salat agar menjadi gidha, agar menjadi gizi, ya, apa namanya, agar menjadi makanan untuk jiwa manusia, ya, sebagai satu apa namanya nutrisi yang mustamirran, terus menerus, li aqidatil iman, dalam rangka menguatkan aqidatil iman billahi fi qalbihi, untuk menguatkan akidah keimanan manusia kepada Allah, ya. Fa inna mulhiyati dunya wa wasawisi syaitan min sya'niha tansal insana hadhihi al-aqidah wa in kanat maghrusatun fi qalbihi. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia yang begitu banyak, waswas syaitan tidak jarang menjadikan manusia lupa tentang akidah, ya, walaupun akidah itu sekalipun tertanam di dalam hati. Fa idza istamarra fi nisyanihi bisababin sirafihi ila ad-dajijil ahwa wasyahwat wal asdiqa tahawwala an-nisyan ila juhudil wa inkar. Ini penting sekali, ma'asyiral muslimin. Apabila lupanya manusia kepada Allah berlanjut sehingga dia berpaling, ya, lebih cenderung kepada hawa nafsu, kepada syahwat, kepada teman-teman yang menghalangi dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka nisyan, kelupaan, ya lupanya manusia tentang hakikat hidupnya akan mengubahnya pada satu kondisi di mana dia juhud wa ingkar. Yaitu dia mendustakan padahal dia tahu kebenarannya dan dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena terlalu sibuk ya dengan apa namanya kesibukan dunia yang sifatnya dunia duniawiyah. Nah, ini poin yang kedua. Kita sudah bahas makna salat secara bahasa, secara definisi para fuqaha. Kita pun sudah membahas hikmahnya. Sekarang kita memasuki poin yang ketiga. Disebutkan oleh beliau di sini tarikh masyru'iyatiha, sejarah. Ya, bagaimana salat itu disyariatkan? Sejarahnya bagaimana? Di sini muallif muhaqqiq Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "As-salatu minal ibadatil qadimah fi masyru'iyatiha." Yang namanya salat, ma'asirul muslimin, adalah ibadah yang sudah sangat tua umurnya. Artinya dari dulu sudah ada. Faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail alaihi salatu wassalam. Allah berfirman terkait dengan Nabi Ismail alaihi salam, Allah katakan, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan Ismail adalah orang yang selalu memerintahkan keluarganya melaksanakan salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiya. Ismail itu dahulu adalah orang yang memerintahkan keluarganya salat, menunaikan zakat ya, dan Ismail adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad arafatha al-hanafiyyatu allati ba'atha biha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ismail telah mendapatkan itu dari ajaran yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim adalah abul anbiya, adalah bapaknya para nabi. Karenanya benar kata beliau ya, as-salatu minal ibadat al-qadimah. Bahwa salat adalah ibadah yang sudah ada sejak dahulu. Wa arafaha atba'u Musa alaihi salatu wassalam. Begitupun para pengikutnya Nabi Musa, mereka tahu. Mereka mengerti apa itu salat. Oleh karenanya Allah berfirman tentang para pengikut Musa, surat Taha ayat 14. Wa aqimis salata lidzikri. Wa aqimis salata lidzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ini konteksnya adalah kisahnya umat Nabi Musa alaihi salam. Wa qala ta'ala ala lisani Isa alaihi salatu wassalam. Dan Allah berfirman menceritakan ucapan Nabi Isa. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan aku dan dia berwasiat kepadaku agar aku melaksanakan salat, menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Nabi Isa pun mengenal salat. Wa indama bu'itha nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi bu'itha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raq'ataini kulla sabahin wa yusalli raq'ataini kulla masa'in. Dan tatkala nabi kita baginda Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi, maka beliau salat 2 rakaat di waktu pagi dan salat 2 rakaat di waktu sore. Waqil wa huma maqsudatani biqaulihi ta'ala khitaban linabiyhi. Sebagian ulama tafsir mengatakan itu, yaitu salat di pagi hari 2 rakaat, sore hari 2 rakaat, itu adalah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Ya. Dan bertasbihlah kepada Rabbmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu sore dan di waktu pagi. Sebagian ahli tafsir mengartikan bertasbih di waktu pagi dan sore adalah melaksanakan salat 2 rakaat di waktu tersebut. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala berkata, Wa amma salawat al-maktubah. Adapun salat-salat yang wajib, hiya salawatul mafrudatu ala kulli muslimin mukallaf, maka dia adalah salat yang wajib atas setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu balig dan berakal. Wa hiya subhu wal-zuhru wal-asr wal-maghrib wal-isya. Ada lima waktu ya, kata beliau. Syuriat hadhihi salawat laylata usriya bi rasulillah ila baitil maqdis. Dan salat yang lima ini disyariatkan oleh Allah di malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Thumma urija bihi ila samawat, setelah diisra'kan dari Mekah ke Al-Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Al-Aqsa ke langit yang ketujuh. Faqad faradallahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iral muslimin 50 salatan fil yaumi wal lailah. Dan awalnya, kata beliau, Allah syariatkan atas orang-orang Islam agar mereka melaksanakan 50 salat dalam sehari semalam. Thumma khaffafahu Allahu 'azza wa jall ila 5 salawat. Kemudian dari 50 diringankan menjadi 5 waktu. Fahiya khamsun fil ada wal fi'l khamsuna fil ajr. Maka sholat yang kita lakukan memang cuma 5 waktu dari sisi perbuatan, dari sisi waktu cuma 5, tapi pahalanya 50. Alhasanatu bi asyri amsalha. Karena satu kebaikan adalah dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ja'a fi haditsil Isra'i wal Mi'raj alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim, sebagaimana diceritakan dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal farija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Kata Nabi, satu ketika aku melihat ke atas, atap rumahku terbuka. Saat itu aku sedang di Makkah. Maka turunlah Jibril. Thumma akhadha biyadi fa'urija biya ila sama. Kemudian aku dimi'rajkan ke langit. Fafaradallah ala ummati 50 salah. Maka saat itu Allah mensyariatkan atas umatku, kata Nabi Muhammad, 50 salat. Faraja'tu Rabbi, aku pun kembali kepada Allah. Faqal hiya 5 wa hiya 50. Ya, salat itu cuma 5 waktu tapi pahalanya 50. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Was sahih, pendapat yang sahih, anna hadisatul Isra kanat qabla hijratin Nabi." Bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj sebelum hijrahnya Nabi, bi 18 syahran, 18 bulan ya, 18 bulan, 18 bulan sebelum hijrahnya Nabi. Wa idzan fa inna salawatul khams al maktuba nasakhat ar-raq'ataini allataini kanata fi shabah wal masa. Maka setelah disyariatkannya salat 5 waktu, maka dihapuskanlah syariat salat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Ini dari sisi sejarah. Ya, dari sisi sejarah bahwa salat adalah minal ibadat al-qadimah, di antara ibadat yang sudah sangat tua, dikenal pada masa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya. Ya. Sedangkan di umat Nabi Muhammad, awalnya Nabi Muhammad diperintahkan sholat 2 waktu, pagi dan sore. Kemudian setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, maka disyariatkanlah 5 waktu sebagai pengganti 50 waktu. Dan tentunya ini menjadi semacam apa namanya, keistimewaan terbesar dari ibadah sholat. Bahwa ibadah sholat itu diperintahkan secara langsung oleh Allah. Ibadah yang lain kan ada perantara. Allah memerintahkan kita zakat, Allah katakan wa atuz zakah. Ya wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah dari apa yang kami rizkikan. Allah memerintahkan kita puasa, Allah katakan kutiba alaikumus syiyam. Allah perintahkan kita haji, Allah firmankan walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi berbeda dengan salat. Ya, salat itu langsung diperintahkan oleh Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dan ini menunjukkan makanatus salah, indallah, kedudukan salat yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan salat adalah fustatul Islam, yaitu tiang-tiang tengah yang ada dalam agama Islam. Artinya kalau tiang itu hilang, maka runtuhlah ya pada diri seseorang, agamanya runtuh kalau dia meninggalkan salat. Dan salat adalah awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Ya, salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat. Fa in salahat salaha sairul amal wa in fasadat fasada sairul amal. Kalau bagus salatnya, yang lain ikut bagus. Kalau rusak salatnya, yang lain ikut rusak. Bahkan nanti akan disebutkan hadis bahwa baginda Rasulullah dalam banyak riwayat berkata, bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus shalah. Antara orang yang beriman dengan tidak beriman, yaitu yang syirik adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang berani meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya faqad kafar. Amirul Mukminin berkata, la hazza fil Islam liman taraka as-shalah. Tidak ada bagian dalam agama Islam bagi yang meninggalkan salat. Ada riwayat dari siapa? Abdullah ibn Syaqiq ya, bahwa beliau pernah berkata, makana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Tidak pernah Nabi, para sahabat Nabi Muhammad memandang ada satu amal yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekafiran kecuali salat. Ini semua menunjukkan makanatuha ya fil Islam, kedudukan salat di dalam Islam. Kemudian rekan-rekan sekalian, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bagian selanjutnya adalah dalilu masyru'iyatiha wa fardiyatiha. Mana dalil disyariatkannya dan wajibnya melaksanakan salat? Dikatakan oleh beliau, thabatat masyru'iyatus shalah wa fardiyatuha bi ayat katsirah min kitabillahi azza wa jalla wa bi ahadits katsirah min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang tetapnya, tentang argumentasi wajibnya salat dari Quran dan Sunnah sangat banyak. Misalnya dari Quran, Allah berfirman surat Ar-Rum 17 sampai 18, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini berkata, yang dimaksud dengan hina tumsun, bertasbih ketika sore hari, yaitu salat maghrib dan salat isya, wa hina tusbihun, dan di waktu subuh, maksudnya salat fajar, wa asyiya salat asar, wa hina tuzhirun yaitu salat zuhur. Jadi ayat ini secara langsung menyebutkan lima salat ya menurut penafsiran Ibnu Abbas. Ini bisa dilihat dalam penafsiran tafsir Al-Qurtubi Al-Jami li Ahkamil Quran ya. Ini termasuk kitab tafsir yang paling bagus dalam masalah ahkam adalah Al-Jami li Ahkamil Quran ya. Masyaallah, ini kitab yang agung. Begitupun dalam ayat yang lain ya, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib atas setiap orang mukmin, mawqut, waktunya sudah ditentukan, kewajibannya telah ditentukan waktunya. Di ayat yang lain Allah berfirman di banyak ayat, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dalam hadis misalnya di sini ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiyya ba'atha Mu'adzan radhiyallahu taala anhu ila al-Yaman, bahwa Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Yaman ke negeri Yaman, maka beliau memberikan arahan kepada Mu'adz, yang pertama kali engkau sampaikan syahadat, kalau mereka mau mentaatimu, mau mengucapkan kalimat syahadat, maka ajarkanlah mereka salat. Hadisnya sahih ya. Lalu dikatakan di sini, begitupun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah berkata kepada seorang Arab Badui, alladhi sa'alahu amma yajibu alaihi minas salah, tentang apa saja yang wajib dari salat, maka beliau berkata, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, lima waktu sehari semalam itulah yang wajib bagimu. Orang Arab Badui itu nanya balik, Ada yang lain enggak? Enggak ada, kecuali sunnah. Jelas ma'asyiral muslimin. Sekarang kita membahas poin selanjutnya dan barangkali ini poin terakhir ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hari ini subuhnya maju ya, sehingga tadi kita pun agak-agak maju memulai kajian kita ini. Poin yang terakhir, Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala akan menyampaikan poin yang berjudul Makanatuha Fiddin, kedudukan salat dalam agama. Dikatakan oleh beliau Hafizahullah, as-salatu afdalul ibadat al-badaniyah alal itlaq. Salat adalah sebaik-baik amalan amalan badan secara mutlak, artinya tidak ada yang lebih baik dari salat. Faqad ja'a rajulun yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdhalil a'mal. Telah datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang amal yang paling utama. Ya. Faqala lahu as-shalah. Maka Nabi berkata as-shalah. Wa qala thumma ma? Lalu dia bertanya lagi, lalu apa? As-shalah. Lalu ditanya lagi apa? As-shalah, tiga kali ya. Salah samarat rawahu Ibnu Hibban ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wa qad sabata fi sahihaini anna salataini yu'addihima al-muslimu ada'an saliman takunani kafaratun lima bainahuma min az-zunub. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa dua salat yang dikerjakan dengan baik oleh seorang muslim maka akan menjadi sebab dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Diriwayatkan indal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah fadzalika mathalus salawat al-khams yamhullaha bihal khataaya. Itulah perumpamaan salat yang lima waktu dengannya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu sudah kita baca hadisnya tadi ya, hadis tentang sungai. Seandainya kita mandi lima kali dalam satu hari, ayabqa min daranihi syai, apakah mungkin ada kotoran yang tersisa? Tentunya tidak. Fadzalika masalu as-salawat al-khams. Itulah perumpamaan salat yang lima, lima waktu. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib menyampaikan satu hal yang penting. Kama anna tahawuna fis shalah ta'khiran aw tarkan. Sebagaimana menyepelekan salat, baik itu sampai mengakhirkan waktu atau lebih fatal lagi meninggalkan. Min sya'nihi an yu'addi bi sahibihi ilal kufr. Ini bisa mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Walaupun beliau berkata di sini inistamarra huwa ala dzalik. Kalau itu terus menerus, berarti Profesor Dr. Mustafa Dib mengambil pendapat bahwa tarkus shalah bil kulliyah kufrun. Tarkus shalah bil kulliyah kufrun. Meninggalkan salat secara total, secara keseluruhan itu kufrun. Ya, walaupun kalau nanti meninggalkan satu sholat itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau imam yang tiga Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan tidak kufur. Tapi kalau kata Ahmad Ibni Hanbal kufur. Ini khilaf terkenal di dalam kitab-kitab para ulama. Di antara ulama kontemporer yang bagus membahas ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdul Latif ya, dalam kitab beliau Nawaqidul Iman Al-Qawliyah Wal-Amaliyah. Dibahas panjang sekali dengan menyampaikan argumentasi pihak-pihak yang berselisih dalam permasalahan ini. Idzan as-salatu hiyal ghidha'ul awwalil iman kama qad alimta. Maka salat adalah nutrisi yang pertama bagi keimanan kita sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dari Ummi Aiman radhiyallahu anha, anna Rasulullah qal la tatrukis shalah muta'ammidan. Janganlah tinggalkan salat secara sengaja. Fa innahu man tarakas salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah wa rasulihi. Karena barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sungguh dia telah lepas dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Zimmatullah wa rasulih. Dalam riwayat Mu'az dikatakan fa innahu qal fi jumlatin wasaya awsahu biha, bahwa Rasulullah menyampaikan wasiat kepada Mu'az, la tatrukanna salatan maktubah muta'ammidan. Jangan tinggalkan salat wajib secara sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan. Karena barang siapa yang meninggalkan salat wajib dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah. Sungguh dia telah lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, dan tentunya banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang keutamaan salat, ya. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa innal insana khuliqa halu'a, manusia diciptakan dengan berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a, apabila diberikan kenikmatan dia diberikan kesulitan dia mengeluh, diberikan kenikmatan dia menjadi kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum fi salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga salatnya. Begitupun di ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat, melaksanakan salat, membayar zakat, maka mereka saudara kalian seagama, kata Allah. Maka mafhumnya, pemahamannya, kalau tidak salat berarti bukan saudara kita seagama. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk neraka saat ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami bukan termasuk orang yang menjaga salat. Di ayat yang lain surat apa? At-Taubah, ya. At-Taubah atau surat Maryam, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka meninggalkan generasi yang lemah, ya, adha'us shalah, yang suka melalaikan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka ghay. Apa itu ghay? Fi riwayah bahwa ghay adalah lembah yang ada di dalam jahannam, yang mengalir ke dalam lembah itu nanah dan darah penduduk neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan dan jauhkan kita dari fitnah dunia dan azab kelak di akhirat. Allah alam bisawab, ikhwani fiddin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat sebagai pengingat dan penyemangat untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.